Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fain asdaqal hadis kitabullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan ashabul furud, ya, ada 9. Ternyata ya khawatir rahmatullahi wabarakatuh, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 10. Naam warakallahu fikum, tertinggal daripadanya ya penjelasan tentang waladul ya belum ya. Waladul itu adalah ikhwah li'um. Ya, ikhwah li'um. Tukari bidin rahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang ke-10. Ya. Ya qali fi din rahmahu rahmukum jain barakallahu. Yang ke-10 walatul lahu aw laha as-sudus. Dan walatul ini memiliki maziyah, memiliki keistimewaan dari ahli waris yang lain. Nama barakallahu. Khalifatullah rahmatullah secara kaidah mutaridah, ya, kaidah yang baku itu kalau ada laki perempuan itu na'amarakallahu fikum, yang laki mesti apa? Mesti lebih unggul daripada yang perempuan, ya, itu ya. Tapi untuk waladul ummi enggak berlaku. Na'amarakallahu, nanti akan kita sebutkan na'amarakallahu fikum maziyah istimewaan waladul dari 6 ahli waris yang lain. Sekarang yang na'amarakallahu lahu aulaha, berarti misalnya ada seorang saudara seibu atau seorang saudara saudari seibu sama nawarakallahu fikum bagiannya, ya, mihalik an ukhtin li gitu ya, dia dapat sepernah sama seperti halik an akhin li dapat sepernah, gitu ya. Qaribatun rahmukum, seperti ini lahu awlaha as-sudus, dia mendapatkan 1/6 baik laki-laki atau perempuan. Ma'adamil far'il waris, ma'adamil far'il waris mutlakon, ya, harus enggak ada far' waris sama sekali. Na'amarakallahu, laki-laki maupun perempuan harus tidak ada. Nah, kalau misalnya na'amarakallahu halik an ukhtin li ya, ada ibnin kholas waldeh ya, nam para waris nam atau halik an ukhtin akhin li ya, wa bintin kholas nam enggak dapat apa-apa dia karena para waris. Demikian pula yang nazil sekali, misalnya ya, halik an akhin li wa binti ibn kholas enggak dapat dia karena ada para waris, ya. Maknanya na'warakallahu fikum ma'adamil far'il waris mutlaqan. Saya wa'adami asil waris minaz dhukur, dan tidak ada asil waris minaz dhukur, ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, saya halik an akhin li'um, ya, wa abin, berarti tidak dapat dia. Na'warakallahu, ya. Atau halik an akhin li'um wa jaddin, ya. Kalau tidak dapat dia, karena apa? Ada asal waris. Kan gitu ya. Yang syaratnya harus tidak ada asal waris. Minat dukur. Berarti kalau minat nisa gimana? Ya, dapat. Misalnya, halik an akhin li'um wa ya. Dapat apa enggak? Ini ibunya ini, na'warakallahu. Ibunya. Nah, dapat. Dan ini kesetimaan ikhwali'um. Na'warakallahu. Padahal ada pihak yang memperantarai dia antara dia dengan mayit. Nawaraklaw. Ini salah satu keistimewaannya lagi. Nawaraklaw. Ya, dia tetap mewarisi meskipun ada pihak yang memperantarinya. Nawaraklaw. Paham ya? Ya kan fitrah marhumkum syaikh Barakallahu. Nanti kita akan sebutkan ya, keistimewaan-keistimewaan itu. Ya qali bi tahmar rahmukum jazan barakallahu walahum aulahunna ya, dan mereka sebenarnya mereka ya beberapa orang saudara seibu atau beberapa orang saudara seibu saudari seibu atau ada saudara seibu ada saudari seibu nah kan gitu ya lahum aulahunna Khalifatul Rahman Rahimukumu As-Sulus mendapatkan sepertiga Inkanu isnaini fa'aksar Dukuran kanu au inasa Inkanu isnaini fa'aksar Dukuran kanu au inasa Fala farqa bainahum Hanya halik an selasi ikhwah li'um. Ya. Khalifatun rahmatumullah. Wa'am misalnya. Masa selasi ikhwah li'um dapat sepertiga. Nawarakullah. Am dapat asobah. Khalifatun rahmatumullah. Atau na'amwarakullah halik an akhin li'um. Wa'uhtin li'um. Walas. Dua-duanya akhin wa'uhtin. Dapat sepertiga. Sudah ya? Tidak ada bedanya. Atau halik an. Ya, selasi akhwat li'um. Ya meninggalkan tiga saudari. Saudari. Semuanya saudari. Li'um. Sama. Semuanya dapat apa? Dapat sepertiga. Gitu ya? Paham ya? Khalifatun rahmah rahmukum jain. Fala farqa bainahum. Tidak ada bedanya. Na'warakullahu. Ya khalifatun rahmah rahmukum. Nah, di sini ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah kita butuh menyebutkan amarakallahu fikum keistimewaan-keistimewaan ikhwah al-um. Ya. Ma yukhalif fihi walatul um ghairahum min al-warasah. Ya. Hal-hal yang ya, walatul um menyelisi ahli waris yang lain. Yang pertama. Anna dzakarahum la yafdhul ala unsahum. Pria di kalangan mereka itu tidak lebih nge, daripada wanita di kalangan mereka. Anna zakarahum la yafzulu ala unsahum. Ala unsahum. Fil irti. Dalam warisan. Ijtima'an walan firadan. Sendiri atau bersama-sama. Misalnya kok na'warakallahu fikum halik an. Na'am warakullah. Akhin. Nge. Li'um. Walas dapat super. Enam. Sendiri ya. Sama ketika na'am warakullah fikum. Yang apa. Ahli warisnya berupa. Uhtin li'um. Sama dapat super. Kayak gitu ya. Atau na'am warakullah fikum ketika mereka berkumpul. Na'am warakullah fikum. Halik an. Akhin li'um. Nge. Wa. Uhtin li'um. Nge. Maka berdua. Itu dapat sepertiga dibagi rata. Sepertiga dibagi rata. Jadi tidak ada yang lebih dilebihkan dalam bab ini. Yang kedua. Innahum yarisuna ma'aman adlaw bih. Innahum yarisuna ma'aman adlaw bihi. Mereka tetap mewarisi bersama dengan pihak yang memperantarai. Halik an um. Wa akhin li um. Berarti kan um itu na'am warakallahu fikum. Ibunya ini na'am. Dia na'am warakallahu fikum waris itu. Ya, diperantara oleh um na'am warakallahu fikum. Nah kaidah yang mutarid. Kaidah yang baku. Itu kalau ada yang perantarainya. Ya, maka yang diperantarainya tidak dapat. Misalnya ya. Halik an ibnin. Wa ibni ibnin. Ya kan? Ibnu Ibnin, itu na'am warakallahu fikum ke mayit. Perantaranya siapa? Ibnun kan? Ada Ibnun. Keok dia na'am warakallahu Ya, enggak dapat waris. Ya. Beda dengan akhun lum. Ini dia. Halik an nam akhin wa abin. Nah, akhin itu nam maraklafikum perantarai. Ya, dari awak mewarisi dari mayit nam perantaranya la abun. Ya, abun nam maraklafikum. Kalau itu rahmah rahmukum cuman maraklafikum. Maka ketika ada abun, akhun enggak dapat. Ya. Ya qarib intah mahamku. Demikian pula amun enggak dapat. Kenapa? Dia mewarisin amroklof dari mayit, perantaranya adalah apa? Abun. Kan itu ya. Ya qarib intah mahamku cuman paraklofing. Itu kok idenya seperti itu. Ini enggak berlaku pada akhun li'um. Nge, walatum. Saya. Yang ketiga, inna zakarahum adla bil unsa wa yaris. Sungguh, laki-laki di kalangan mereka itu diperantari dengan perempuan, tapi tetap mewaris. Yeah. Nah, warakulahikum. Khalifin rahmatum. Ini kodenya kalau ada ahli waris laki-laki yang diperantari sama perempuan nggak dapat. Kaitannya gitu ya. Misalnya, nah, warakulahikum. Ibnu Bintin. Ya. Yeah. Diperantari ke mayit dengan apa? Dengan perempuan. Dapat apa enggak? Enggak dapat. Ya. Yeah. Dalul arham. Kemudian Abul Um. Abul Um. Bapaknya ibu. Ya. Yeah. Sama mayit perantaranya siapa? Perempuan. Enggak dapat. Nawarakallahu. Gitu ya. Yaqali bin Rahman hamakum syan barakallahu fikum. Nah, itu tidak berlaku pada apa? Pada ikhwah li'um. Na'amorakulahu. Nah, ikhwah li'um itu yang laki-laki dengan mereka, itu diperantari dengan ibu, perempuan ya. Tapi tetap. Halik an akhin li'um wa'um. Dapat akhun li'um dapat 1/6. Nye, dapat 1/3. Kayak gitu ya. Ikhwah li'um telah marah hukum cu'an barakulahu. Nah. Kemudian yang kelima. Oh, boleh. Yang keempat. Annahum yahjubu man yahjubuna man adlaw bi bin naqs. Annahum yahjubuna man adlaw bi bin naqsi inda istima'ihim. Mereka walatul itu bisa menghalangi pihak yang memperantarainya dengan mengurangi jatahnya. Ya. Ini hebatnya itu na'amaraqlaw. Nggak sekedar na'amaraqlaw mewarisi bersama mereka. Bersama orang yang perantarnya. Bahkan yang perantarnya bisa dikurangi jatahnya ketika mereka berbilang. Nih, banyak na'amaraqlaw ketika mereka bersama. Ya. Ya. Halik an na'amaraqlaw akhin di wa dapat 1/3 kan ya. Nah, ketika ditambah halik an ahwa ahwaini li'um wa enam. Maka di situ ibu enggak dapat seperti dapat 1/6 berkurang ya. Berkurang gara-gara apa? Nih, ahwaini li'um berbilang nawaraqlaw indak istima'in. Paham ya? Kemudian yang kelima masih keistimaan ikhwali um inna zakarahum la yu'assibu unsahum. Inna zakarahum la yu'assibu unsahum. Maksudnya laki di kalangan mereka tidak menjadi mu'assib. Ya. Perempuan di kalangan mereka. Jelas ya. Kalau misalnya bintun. Ya. Dia berubah jadi. Ya. Mendapatkan asobah. Kalau ada ibnun. Kan itu ya. Ya. Ada itu. Ada saudara laki-lakinya. Ukhtun. Ya. Bisa jadi mendapatkan asobah. Ya. Karena ada apa? Saudaranya. Ahun. Kan ya. Khalifat entahmu. Bintu bintin. Bintu ibnin. Na'amaraqlaw dapat asofah. Gara-gara apa? Ada apa? Ibnu ibnin. Ya. Lah ini na'amaraqlaw enggak bisa. Ya. Laki perempuan sama. Enggak. Menjadikan yang perempuan jadi asofah ketika berkumpul dengan lelaki di kalangan mereka. Paham ya? Paham ya? Ini 5 keistimewaan yang dimiliki oleh na'amaraqlaw fikum ikhwah. Qadifitin rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi. Sehingga antum bisa na'amaraqlaw fikum bisa melatih na'am warakallahu fikum dari apa yang kita sampaikan. Ya qari bitun rahmah warahmukum cu'in barakallahu fikum. Ya, paham ya? Kemudian ya, kalau penuh hukum selanjutnya, dari hadisnya Ibnu Abbas yang kita bahas, misalkan penggalan yang kedua. Fama bakiya fali awla rajulin dakar. Ya. Fama bakiya, bakiya ba'dal furud. Bakiya ba'dal furud. Ya. Apapun yang tersisa dari sebagian amarakallahu fikum furud, ya, bagian-bagian setelah ahli furud na'amarakallahu fikum, misalnya na'amarakallahu fikum ya, halik an zauj ya wa ibnin gitu ya, dikasih dulu jatahnya zauj ya, karena dia ahli furud kan itu ya, na'amarakallahu fikum ya, sisanya baru dikasihkan kepada ibnun kan gitu ya, disitu zauj dapat na'am seperempat na'amarakallahu fikum, asal masalah empat na'amarakallahu fikum, sisanya tiga dikasihkan apa? Dikasihkan sama kepada apa? Kepada ibnun gitu ya. Nah, sama bagi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Fali aula rajulin dzakar, maka ya, dia diberikan kepada lelaki yang paling dekat. Ya, fali fillah rahimakumullah barakallahu fiik. Lelaki yang paling dekat. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fiikum. Jadi na'am barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Sunani rahimahullah ta'ala di dalam Subulus Salam, kata beliau, wal hadithu mabaniyun ala wujudi asfadir rijal. Wal hadithu mabaniyun ala wujudi asfadir rijal. Nah, fa'idha lam tujad asafatu minar rijali u'tiya baqiyatul miras man furida lahu minan nisa'i. Nah. Ka ibnin min bintin ya. Bukan. Lakin barakallahu fikum. Wa idza lam tujad asfatu minar rijal u'tiya na'barakallahu fikum u'tiya lidawil arham au pirat na'barakallahu fikum qalibin rahmahurrahmukum, kalau enggak didapatin amur atau asbutu rijal, maka amur kalafikum bisa dikembalikan kepada ahli warisnya dengan rat atau dawil arah. Gitu ya. Ya qalibin rahmukum. Misalnya ya. Contoh. Contoh ya. Yang rat misalnya. Halik an umin wa akhin wa uhtin li ya. Nawarakulahikum umun mendapatkan sepertiga. Ini sepertenam kan. Asal masalah enam. Ini dua, ini satu. Kan itu ya. Kalau kita jumlahkan dari saham-saham yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris, ini hanya tiga. Iya kan? Sementara furutnya, ya, parutnya, enam. Sisa berapa ini? Sisa tiga. Na'warakulahikum. Maka na'warakulahikum. Ketika enggak ada, maka dikasihkan kepada mereka lagi. Ya. Ya. Sehingga na'warakulahikum yang tadinya enam, berubah jadi tiga. Tiga, dua, satu. Langsung balik. Enam kepada mereka. Ya. Itu maksudnya. Khairin rahmatullahi wa. Atau misalnya na'warakulahikum, enggak ada semuanya kecuali na'warakulahikum, dawil arham misalnya. Maka ya khairin maksudnya, halik an zauj na'am warakulahikum. Zauj. Khalifin rahmah rahmahkumullah. Kemudian, bintu bintin. Ini adalah arham ya? Iya. Bintu bintin. Na'am warakulahikum. Maka na'am warakulahikum. Zauj dikasihkan. Iya. Separuh na'am warakulahikum. Bintu bintin. Iya. Warisannya seperti na'am warakulahikum. Anak perempuan. Na'am warakulahikum. Tapi tidak bisa mempengaruhi ini. Kalau misalnya ini anak perempuan, ini berubah ini na'am warakulahikum. Jadi seperempat na'am warakulahikum. Tapi dikasihkan separuhnya na'am warakulahikum. Ya, separuhnya. Begitu ya. Jadi kembali ke sini na'am warakulahikum. Sama-sama satu, dua, ini satu-satu na'am warakulahikum. Gitu ya. Ya kuali bintah warahmukum jenpura. Kemudian ya kuali bintah warahmukum. Ucapan mu'alif rahmatullahi ta'ala, fama bakia fali awla rajulin dakar. Na'am warakallahu fikum. Fama bakia fali awla rajulin dakar. Hada aslun fi tawrisin fit ta'sif. Ini adalah dalil dasar terkait dengan warisan dengan asobah. Dengan ta'sif. Na'am warakallahu fikum. Wa ta'sif tawrisun bila takdir. Taksib itu adalah warisan dengan tanpa ketentuan. Ya, yeah. Kalau farad itu yeah, warisan dengan apa? Dengan ketentuan. Ada separuh, sepertiga, ya, yeah, seperempat, seperdelapan, gitu ya. Nah, taksib itu tawrisun bila takdir. Enggak ada ketentuannya. Khairin rahmanakum. Falladzina yarisuna bihi falladzina yarisuna bihi yusammuna bil asabah. Ulangi lagi ya. Falladina yarisuna bihi yusammuna bil asabah. Dan pihak-pihak yang mewarisi dengan ini, dengan taksib ini disebut dengan al asabah. Jelas ya. Ikhwanul rahmahum jami'an. Asabah itu jamak dari kata asibun, asibani, asifuna, usabun, usabun, asabatun jamak. Nggih. Kalibit rahmah kemunculan poroko, yaitu orang-orang yang mewarisi dengan tanpa ketentuan asobah, gitu ya. Kalau taksib taurisun bila takdir, kalau asobah man yarisuna bila takdir. Mafhum ya? Difaham ini para kelawiku. Kalibit rahmah kemunculan. Naam. Wal asabatu ala salasati aqsam. Dan asabah, pihak-pihak yang mendapatkan asabah itu ada tiga. Tiga kelompok. Ya, yang pertama, al asabatu bin nafsi. Al asabatu bin nafsi. Ini yang disebut dengan al asabatu minar rijal. Yang disinggung sama siapa? Imam As-Sunani tadi. Jadi al asabatu minar rijal ini semua. Antum semua ahli waris laki-laki. Antum masih hafal ya? Ada 15 itu. Ada 15. Na'am warakallahu fikum. Semua ahli waris laki-laki. Na'am warakallahu fikum. Mereka ini mendapatkan asobah bin nafsi. Illa. Na'am warakallahu fikum. Illa. Waladulum. Wazawj. Illa. Waladulum. Wazawj, kecuali na'am warakallahu fikum, saudara-saudara seibu dan suami. Ya. Khairin rahmakum. Wazidah dan ditambahkan na'am warakallahu fikum min asabati bin nafsi al-mu'tiqah minan nisa. Al-mu'tiqah minan nisa. Na'am warakallahu fikum. Yaitu pihak yang membebaskan dari kalangan wanita. Na'am warakallahu fikum. Dapat asabah bin nafsi. Na'am warakallahu fikum. Ya. Kalibit rahmakumullah. Sampai sini paham ya? Ana urutkan amarakallahu fikum, nanti kita sebutkan kaidah-kaidahnya gitu ya. Na'am warakallahu. Kalibit rahmakumullah. Sekarang, apa na'barakallahu fikum na'am yang mereka dapatkan na'barakallahu fikum. Khalifatun rahmatullahi wa jelas nama soba ya. Ya, na'am tauris bila takdir ya. Ya khalifatun rahmatullahi wa perhatikan kaidahnya. Ya khalifatun rahmatullahi wa yang pertama, manin farada minhum akhada kullal ma'. Manin farada minhum akhada kullal ma'. Barang siapa yang persendirian dari kalangan mereka, dia mengambil semua harta. Ya. Antum bisa urutkan semua yang ya. Ahli waris laki-laki kecuali ikhwali umm dan nawarakulahum dan apa? Dan zawj. Misalnya, halik an ibnin. Bas. Satu. Langsung. Sirik kafir nawarakulahum. Diambil semuanya sama dia. Hartanya. Paham ya? Halik an abin. Tok. Bas ya nawarakulahum. Diambil semuanya. Halik an ahin. Bas nawarakulahum. Diambil semuanya. Halik an mu'tiqoh. Paling bawahnya. Mu'tiqoh nawarakulahum. Diambil semua. Itu nawarakulahum. Ya. Yeah. Ya kau dibitin rahmatmu, itu asal binasa. Ya, ya kau dibitin rahmatmu kemudian para kafirum. Naam. Wa in kana ma'ahu sahibu fardin aw furudin. Wa in kana ma'ahu sahibu fardin aw furudin. Ya'khudhu ma abqathu al-furud. Ya'khudhu ma abqathu al-furud. Maka dia mengambil sisa dari ashabul furud. Na'barakallahu fikum. Ya, sisanya. Jadi ashabul furud dulu dikasihkan. Na'barakallahu fikum. Sisanya baru diambil. Qaribatun rahmatakum. Li hadithi. Ya, li hadithin. Ya, sabaqa dhikru. Ya, berdasarkan hadith yang sudah kita sebutkan. Fali awla rasulullah. Nih, al-hikul fara'idah bi ahliya, pemabat ya, fali awla rasulullah. Selesai ya. Khari bintun rahmah rahmukum. Misalnya, alik. Nih. An zauj. Ini kan satu dari ashabul furud ya. Na'warakallahu fikum. Khari bintun rahmah rahmukum. Kemudian ada na'warakallahu mu'tik. Misalnya. Ya, saya kasih ya gambar yang paling bawah dari kalangan ahlul. Al-asabah ya, na'warakallahu fikum. Maka ya khuatun rahmatullah, zauj mengambil itunya, bagiannya. Ya, khuatun rahmatullah, separuh. Kemudian sisanya dikasihkan mukti. Paham ya? Ya khuatun rahmatullah, jain polo-polo. Ya. Jangan contoh lagi, na'warakallahu fikum. Halik an na'warakallahu fikum. Ya. Wa na'warakallahu fikum, ya. Akhun li'um. Wa akhin li'um. Ya. Wa'am. Ya. Wa'am. Am itu termasuk apa? Al-asabah ya. Ya khalifatun rahmatakum. Maka dapat na'amwarakallahu fikum sepertiga. Kemudian na'amwarakallahu fikum. Akhun na'am. Li'um dapat seperenam. Ya. Sisanya. Untuk. Am. Ya. Dapat dua. Akhun li'um dapat satu. Sisa tiga. Kasihkan am. Sisanya. Na'warakallahu fikum. Paham ya? Ya khalifatun rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga. Wa idha staghraqatil furud tarikata. Kalau enam harta atau bagian telah habis dibagi sama ashabul furud. Na'warakallahu fikum. Ya. Sakoto. Maka dia gugur. Ya. Dia gugur. Qaribatun rahmatullahi wa barakatuh. Maka dengan kaidah ini enggak ada mustarika, enggak ada musyarika. Ya, ini nama perkara yang ditetapkan oleh na'barakallahu jumhur, ya, menyelisih kaidah ini. Ya, musyarika itu na'barakallahu fikum qaribatun rahmatullahi. Yaitu nam istiraku, ya. Ah syakik au ahli li umali ab ya bi ikhwah li na'barakallahu fikum ka'annahum walatu seakan-akan mereka walatu na'barakallahu ketika mereka gugur ya qalibatun rahmakum contohnya ya na'am ini masalah musyarikan al-muraqabah. Nah, masalah ini al-muraqabah punya banyak istilah di kalangan para ulama. Ya, yang pertama disebut musytarikah atau musyarikah, disebut pula dengan yamiyah. Ya, disebut pula dengan hajariyah, disebut pula dengan na'amara'kullahu fikum himariyah, disebut pula dengan mimbariyah. Ada apa? Ada sejarahnya sendiri-sendiri. Ada sebabnya sendiri-sendiri. Na'amara'kullahu fikum. Ya. Masalahnya adalah na'amara'kullahu fikum. Mudah-mudahan itu. Zawj, ya. Ashabu sudus. Ya, ashabu sudus. Ya. Yaitu na'amara'kullahu fikum. Bisa jad. Jaddah atau ya, bisa jaddah atau kemudian ikhwah li ya, ikhwah li kemudian berikutnya akhun atau ikhwah ghairi ghairi berarti na'amara'kullahu fikum ikhwah sakik atau riwah diafkan ya, na'amara'kullahu fikum. Nah ini, jumhur berpendapat bahwasanya ikhwari ini na'amara'kullahu gabung. Ikhwah apa? Ikhwah sa'amah. Ikhwah ngeri gabung jadi satu. Na'amara'kullahu fikum. Ini dapat separuh. Na'amara'kullahu fikum. Dapat separuh. Ini dapat sepertenam. Ini dapat sepertiga. Habis sudah na'amara'kullahu fikum. Ya. Ini dapat asofah kan. Habis kan ini. Secara keedah na'amara'kullahu fikum ketika apa fawratnya dah habis na'amara'kullahu fikum. Maka ini tidak dapat sakoto. Ya. Sakot kan ini. Tapi kemudian amarakallahu fikum hal ini terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Di masa Umar pertama kali amarakallahu fikum diputuskan seperti ya sebagaimana kaidahnya. Amarakallahu fikum. Ya, asal masalah 6, ini 3, ini 1, ini 2. Selesai habis 6, ini enggak dapat. Nih. Ini putusannya Umar di awal. 6. Kemudian tahun berikutnya datang na'amara'kullahu fikum. Ya, yeah, saudara-saudara ini nam datang ke Umar atau orang lain, ya, yeah, yang punya kasus seperti ini, belum bilang sama Umar, "Hab anna abana hajaron." Ya, yeah, taulah bapak kami batu. Yulqa fil yam, ya. Yeah, dilemparkan ke lautan. Aw anna abana himaron. Ya, taulah bapak kami na'amara'kullahu himar. Bukankah ibu kami sama? Kan gitu ya. Makanya disebut oleh para ulama dengan istilah nam musytarika atau musyarika karena digabung na'amara'kullahu fikum atau disebut dengan hajariyah karena apa? Ucapan mereka. Alahab anna abana hajaron. Atau disebut dengan himariyah na'amara'kullahu. Ya. Kalau ucapan mereka. Ya, taulah bapak saya himar na'amara'kullahu. Yulqof apa nam dilemparkan ke laut, ya na'amara'kullahu, maka disebut yamiyah. Nam jadi punya istilah musytarika atau musyarika, ya hajariyah, ya yamiyah, terus himariyah na'amara'kullahu fikum, terus ada umariyah na'amara karena Umar radhiyallahu anhu yang memutuskan hal ini na'amara'kullahu. Sekali lagi entah marah mengkumpulkan para kalau. Nah ini di awal Umar memutuskan ini, kemudian setelah na'amara'kullahu fikum. Ya, yeah, ada ucapan seperti itu. Akhirnya na'amara'kullahu fikum diputuskan, ya, yeah, ikhwah li dan nam akhun ghairi itu digabung jadi musytarika. Ya. Yeah. Na'amara'kullahu jadi 3 1 2. Na'amara'kullahu. 3 1 2 na'amara'kullahu dibagi sama rata. Seakan-akan mereka adalah na'amara'kullahu ikhwah li ya, wassahiyin amarakullah adamul musytarikah lihadil qa'idah. Jelas ya? Bahwasanya ketika mereka, ketika apa? Kalau ashabul furud telah menghabiskan fardnya amarakullah fikum, maka pihak-pihak yang mendapat asobah itu tidak dapat apa-apa. Faham ya? Khalifitun rahmah rahmukum jami'an. Kemudian, ya khalifitun rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, sampai sini paham ya. Jadi tiga kaidah ini. Yang pertama kalau dia sendiri langsung ambil semua harta. Kalau dia bersama dengan alifa ashul furud namar, maka dia ngambil sisanya. Kalau tidak tersisa, gugur. Gitu ya. Namaraklaw. Ikhwalifitnah marahmukumu. Nah, ini kalau mereka namaraklaw sendirian. Bagaimana kalau mereka berkumpul antara al-asub? Kan ya? Kan mungkin ya, misalnya. Nah, berkumpulnya mereka itu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, berkumpul di antara mereka dengan sama-sama jenisnya namaraklaw. Ini wabah. Seperti nama halik an salasi abna. Ya, yeah. Meninggal dunia, meninggalkan awes, tiga anak, berarti kumpulkan ahli asobah, sama-sama jenisnya. Namaraklaw, bagaimana ini? Ya, kharifit entah marahmukumu. Maka langsung dibagi sama rata. Ya, yeah, masalahnya namaraklaw, kalau berkumpulnya, itu beda jenis. Nah, beda jenis, beda jenis. Dipahamin ya? Ya, yeah, kalau tadi enggak berkumpul kan gampang ya? Sudah tinggal, kalau sendirian dah ambil semuanya. Kalau sama apa? Sama ashabul farad yang lain, tinggal apa tunggu sisanya, kan gitu ya. Kalau nggak sisa, sudah. Gigit jari kan gitu ya. Na'amaraqlawikum. Gugur. Nah, sekarang na'amaraqlawikum berkumpul beberapa ahlu ashabah. Nah, berkumpul beberapa ahlu ashabah itu bisa na'amaraqlawikum. Ada berapa kemungkinan. Yang pertama, na'amaraqlawikum. Satu jenis berkumpul. Beberapa asobah dengan satu jenis namaraklaw. Misalnya, halik an, nye, salah abna, langsung dibagi menjadi tiga. Kan gitu ya? Atau namaraklaw fikum, halik an, namaraklaw fikum, asyaratu ikhwah. Nye, syakik, apa, asyikok, namaraklaw fikum. Sepuluh saudara sekandung. Langsung, harta sebagai sepuluh, satu-satu, kan itu. Nye, gampang kan? Namaraklaw. Halik an, Assalamualaikum. Salatu a'mam. Tiga paman. Assalamualaikum. Langsung kasihkan mereka. Assalamualaikum hartanya. Dibagi tiga. Selesai. Masalahnya kalau misalnya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Di antara mereka. Jenisnya beda-beda. Ya. Halik an ibnin. Wa ibni ibnin. Bagaimana ini? Halik an namaraklaw fikum ibnin wa abin. Bagaimana ini? Halik an ibnin wa akhin. Nih, kan beda-beda namaraklaw. Sekali bintah marahmukumu. Maka inilah namaraklaw fikum yang diisyaratkan dalam hadis. Fali awla rojulin dakar. Paham ya? Paham ya? Sekali bintah yang paling dekat. Nih. Nah, untuk menggambarkan itu, para ulama memberikan namaraklaw fikum qodimah. Ya. Yaitu dengan mengenalkan kepada kita ya dari semua ahlul ashabah itu ya dengan beberapa jihad. Nih, jihad taksib namanya. Ya. Jadi di atas jihad ini namaraklaw fikum secara tertib mereka lah yang akan berhak mendapatkan warisan ketika apa? Berkumpul. Misalnya jihad jihadul asofah. Naam. Alat tertib ada lima. Yang rojih. Naam warakulah fikum. Lima. Yang pertama. Naam warakulah fikum. Ya. Al-bunuwa. Al-bunuwa. Bunuwa itu ya. Naam warakulah fikum mencakup anak. Ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari anak laki-laki itu bunuh semuanya. Namaraklaw. Ya. Summa yang kedua ya. Al-ubuwah. Al-ubuwah. Bapak. Ya. Kharifitun rahmahumullah. Bapak mencakup bapak ya. Terus naik lagi kakek. Ya. Kemudian buyut. Dari jaru laki-laki. Ya. Namaraklaw. Kemudian yang ketiga, al-uhuwa. Yeah. Al-uhuwa. Yeah. Mencakup ahun li'ab, ahun syakik, ahun li'ab, dan anak-anak mereka. Na'amaraqlaw. Masuk nubsi. Kemudian na'amaraqlaw yang keempat, na'amaraqlaw. Summa ya. Kasih summa ya. Summa. Karena ini alat tertib ya. Summa. Al-umumah. yang ke berapa keempat. Umumah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima. Mencakup paman. Paman sekandung, paman sebapak. Dan anak-anak mereka. Kemudian yang summa. Yang kelima. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-wala. Al-wala. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya ya. Misalnya. Halik an ibnin. Ini jihannya apa ini? Bunua ya. Wa'abin. Nah, mana yang dapat asofah? Ibnun. Ini dapat asofah. Kalau seandainya abun ini enggak punya bagian, maka dia akan gugur. Tapi dia punya bagian yang tertentu ya. Dapat sepatna. Gitu ya. Contoh lagi. Halik an ibnin. Nah. Wa'akhin. Wa'akhin. Akhin sakit ya. Akhin sakit. Asofahnya kena siapa? Ibnun. Ibnun. Ini gugur langsung. Gugur. Langsung gugur. Halik an namaraklahu fikum abin. Wa amin. Jahanya kan beda ya. Nih, ubuah sama umumah namaraklahu. Asofahnya kena siapa? Abun. Amun majuk. Namaraklahu. Gitu ya. Paham ya? Dipahami? Gampang kan? Gampang. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ikhwani fi din rahimakumullah wa barakallahu fikum. Nah, di sini na'am warahmatullahi wabarakatuh perlu disampaikan kaidah tentang berkumpulnya mereka. Inna kullaman adla Inna kullaman adla ilal mayyit hajabat hutil kalwa biwasitatin ya. Ulangi inna kullaman adla ilal mayyit biwasitatin hajabat hutil kalwasitah hajabathu tilkal wasithah illa waladul um bil ittifaq wal jiddah al abawiyyah indal imami ahmad fa innaha tarithu indahu ma al ab wal jiddati wal jiddah ayn wal jiddi aydan. Sungguh setiap pihak yang nyambung mayit dengan sebuah perantara, maka adanya perantara tersebut menghalangi warisannya. Kecuali waladul um, saudara si ibu. Ini dengan kesepakatan. Bahwa adanya perantaranya tidak menghalangi sama sekali. Juga na'amorokullahu fikum, nenek dari pihak bapak. Menurut Imam Ahmad, maka mereka tetap mewarisi meskipun ada bapak atau ada kakek. Seperti ini namanya. Nam bunuah. Halik an ibnin wa ibni ibnin. Namarakallahu fikum. Maka ini gugur. Yang ada adalah namarakallahu ibnun yang dapat. Gitu ya. Dan seperti itu kaidahnya. Kemudian berikutnya yang kedua. Idza istama'a asibani fa aktsar idza istama'a asibani fa akthar wajib taqdimu man kanat jihatuhu mutaqaddimatan. Wa intarahi. Intarahi. Ya. Disebutkan ini amarakallahu fikum. Apabila berkumpul dua asobah, orang yang mendapatkan asobah atau lebih, maka wajib mendahulukan yang jihanya didahulukan. Jihanya didahulukan, ya. Na'amarakallahu fikum. Ya. Di atas jih, apa pihak yang jihanya terakhir. Na'amarakallahu fikum. Meskipun ya dia sangat apa sangat tarahi jedanya sangat jauh. Misalnya ya na'amarakallahu fikum halik an nam abin. Abin ya. Kemudian ada ibn na'amarakallahu fikum. Kan itu ya. Ada ibn. Ya. Ma yang dapat asofa, ya even ini asofa, ini dapat 4/6, begitu ya. Baik tarawih itu maksudnya ini, na'amarakallahu, ya. Paham ini ya? Kalau dibikin rahmah kemudian barakallahu, ada na'amarakallahu fikum, ya amun, ya amun, ya. Kasih contoh lagi na'amun, ada amun ya? Ada amun. Ada ibn al-ah. Na'amarakallahu fikum. Yeah. Jadi, anaknya apa saudara. Sekandung misalnya, na'amarakallahu. Mana yang didahulukan? Yeah. Maka ini mahjub. Asobah. Na'amarakallahu fikum. Wa intarahi maksudnya. Paham ya? Paham ini? Dipahami ya? Nah, para klub. Tadi bicara tentang permainan para klub. Nah, sampai sini dalam. Nah, alamankan jatuh untuk akhiratan. Oh, enam. Fa'inkana, lanjutnya. Fa'inkana, awkanu min jihatin wahidatin. Ya, dan ini hanya tergambar pada jihad ukhuwah dan umumah saja. Adapun jihad ubuwah dan bunuwah tidak. Naam warakallahu. Ya kharibit rahmanakum. Naam. Fa in kana aw kanu min jihatin wahidatin fal qarib wa in kana dha'ifan muqaddamun alal ba'id wa in kana qawiyan. Ini terkait dengan qarib wal ba'id. Perhatikan ya barakallahu fikum. Misalnya barakallahu fikum halik an akhin li'ab. Ya, akhin li'ab. Nah. Akhin li'ab ya. Khalifatun rahmun syaun barakallahu. Di situ ada ibni akh Syakik. Ya, Ibn Asyakik. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita entah marahmukum insya'an warahmatullahi wabarakatuh. Maka, asobahnya untuk Ibni Ah. Apa? Ibni Ah. Untuk Ah. Asobah ini mahjub. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini lebih dekat. Lebih dekat. Sementara ini lebih jauh. Ya. Yeah. Lebih jauh. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Ini mayit. Mayit na'amarakallahu fikum. Dia punya saudara sebuah. Ahun li'ab. Kan ini. Sejajar itu ya. Ahun li'ab. Nah. Li'ab. Ini punya saudara sekandung. Sakik. Ya. Yeah. Nah sakik ini baru punya anak di sini. Kan jauh ya. Ibni. Ah sakik na'amarakallahu fikum. Maka yang lebih layak. Lebih dekat. Ahun li'ab. Daripada ahun. Apa? Ibni aksa sakik. Faham ya? Kalau kita tahu maka ini dahulukan. Fal qarib ya muqaddamun al bait ya wa in kana dha'ifan, meskipun dhaif. Naam. Nah, yang kuat seperti apa? Naam barakallahu, yang kuat itu ketika seorang nyambung dengan mayit, naam, dengan dua kedekatan, dengan dua hubungan. Seperti ini mayit ya. Ini dengan sakit ya. Itu lebih dekat, lebih kuat. Kenapa? Dia dan mayit itu bapak ibunya sama. Ya, sementara dengan saudara sebapak, dia dan mayit itu berhubungan dengan mayit itu hanya dari pihak bapak saja. Paham ya? Maka yang punya dua jalur itu lebih kuat daripada apa? Daripada yang punya satu jalur. Paham ya? Ya kalau fi tinrah marhamakum. Makanya na'am warahmatullahi wabarakatuh, kaidah ini ya harus dipahami baik-baik ya. Na'am warahmatullahi. Lagi. Fa in kana aw kanu min jihatin wahidatin fal qarib wa in kana dha'ifan muqaddamun 'alal ba'id wa in kana qawiyan. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya ini, na'am warahmatullahi. Wa in tasawaya fil qurbi. Fa in tasawaya aw tasawu fil qurbi. Kalau mereka na'am warahmatullahi fikum sama dalam kedekatan. Ya. Ya qarib itu rahmatullahi. Fal qawiyyu muqaddamun 'ala dha'if. Maka yang kuat didahulukan daripada yang lemah. Contohnya ya, na'am warahmatullahi fikum. Contohnya, halik an akhin syakik. Ini, syakik ya. Wa akhin li'ab. Na'am warahmatullahi fikum. Mana dikasih asufah? Akhun syakik. Karena dia apa? Lebih kuat. Ya, na'am warahmatullahi fikum. Ini asufah, ini mahsyuf. Contohnya lagi. Halik an na'am warahmatullahi fikum amun syakik. Ini. Sama amun li'ab na'amurakullah. Yang dikasihkan mana? Ya, amun syakik. Ini tidak dapat. Kira ya. Khalifat entah ma'amurakullah. Sampai sini bang? Ya. Halik an ibni ah syakik. Wa ibni ah li'ab. Mantil bukan? Ibni ah syakik. Ya. Halik an ibni am syakik. Ibni am li'ab. Yang dilakukan ibni am syakik. Paham ya? Sampai sini bang? Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, dengan demikian namor close selesai tentang asobah nam bin nafsi. Nawara kalau sisa dua lagi, asobah bil ghairi dan asobah ma'al ghairi. Nah, dan ini yang ikhwan fillah mengkumpulkan para kalau sudah disinggung pada apa? Pada penyebutan ashabul furud. Kalau antum itu ya. Antum baca kembali nawara kalau. Ya. Ya pada fitnah marah mengkumpulkan para kalau. Waduh, baru terbaca ya. Mohon mic-nya didekatkan lagi. Tak dekatkan ya. Tapi sudah itu sudah mau selesai ini. Ya, alafu ya. Baru baca. Apakah termasuk umumah adalah khol tidak? Khol tidak. Yeah. Khol termasuk dalil arham. Yeah. Ada sebuah hadis. Al-khol warisun man la warisalah. Khol itu adalah waris bagi pihak yang tidak memiliki ahli waris. Itu termasuk salah satu dalil yang digunakan dalam menetapkan tauris dawil arham. Hal itu dawil arham. Ya. Yeah. Nah. Naam. Afan. Apakah apa rot itu? Apa itu rot? Ya. Yeah. Dan siapa saja yang berhak mendapatkan rot? Na'awarakullah. Ya. Kalau lebih tentang ma'arahmukum ju'am. Rot itu mengembalikan sisa nge, kepada ahli waris ashabul furud. Nah, ketika nama ashabul furud tidak menghabiskan jatah jatah warisannya. Nah, orang-orang. Atau dengan bahasa yang lain, nam ziyadatun ya apa apa naqsun fil fi fi saham fi siam wa ziyadatun fil ansiba, itu istilahnya pada mereka seperti itu, apa istilahnya, takrifnya mereka para ulama, yaitu naqsun fil ansiba wa ziyadatun apa naqsun fi fi saham wa ziyadatun fil ansiba. Tak kasihkan contoh ya dengan definisi itu. Nah, orang kalau tabus, siapa ya? Nah, Halik an Umin, an Umin wa bintin, bintin. Eh, Umin ini jawab apa? Sepernam ya, sepernam, sepernam. Kan ada bintun ya. Nah, bintun amar dapat separuh. Nah, asal masalah. 6. Nah, warakallahu fikum. Umun dapat 1, bintun dapat 3. Saya. Masih saya berapa ini? Saya 2. Ya. 6. Maka amar harus kembalikan kepada mereka semua. Mereka lagi. Maka amar caranya dengan menambahkan saham 1 dan 3. Kemudian jadikan sebagai asal masalah 4. Ya, yeah, paham ya? 1, 3. Ini namanya naqsun fis saham. Paham ya? Wa ziyadatun fil ansiba. Ini na'am warakallahu fikum. Jatahnya akan bertambah. Sekarang yang logikanya ya. 6. Yes. Apa? 1 dibagi 6. Apa? 6 dibagi apa? 1 dibagi 6. 1 dibagi 6. Ya. Yeah. Sama 1 dibagi 4. Besar mana? Ini. Besar mana? 1 dibagi 4. Kan ini. Dalam kasus ini yang pertama. Itu dapat 1/6 kan gitu ya. Tapi dalam ini. Dapat 1/4. Sekarang awal kalau besar mana? 1/4 sama 1/4. Sebenarnya. Besar mana? 1/4. Dalam ini. Bintun dapat separuh. Nama orang kalau. Kan. Kan. 3/6. 3/6 ya. Nah, kalau dapat separuh kan itu ya. Sama dengan separuh. Ya. Nah, ini na'amarakallahu fikum. Bintun dapat na'amarakallahu fikum. 3/4. Besaran mana? 3/4 sama separuh. Ya, besar? 3/4. Namanya apa? Na'amarakallahu fikum. Naqsun bisaham. Waziyadatun fil ansiba. Paham ya? Itu namanya rot. Adapun ikhwan rahimahumullah. Rot itu bisa diberikan kepada semua ahli furud kecuali zauj dan zauja. Ya. Yeah. Zauj dan zauja. Paham ya? Afan tolong diulangi penjelasan tentang bagian syakikoh dan uftun li'ab. Nawarak. Nih, panjang lagi nanti ya. Jabri aja ya. Nawarak. Nanti tak itu. Ya. Sesekumar. Apakah cucu dari sang mayit juga mendapatkan warisan jika orang tuanya ya masih hidup? Ya qaribitun rahmakum jua'an barakallahu fikum. Ya tidak na barakallahu fikum, tidak dapat warisan. Ya, misalnya na barakallahu fikum ada ibnu ibn. Kemudian ada ibn, kan itu ya. Na barakallahu. Maka cucu enggak dapat. Na barakallahu. Makanya kalau dalam bab wasiat bisa diwasiat. Jadi ya, kasih wasiat karena nggak dapat waris. Ashabul Furud yang ke-8 adalah Uhtun Li'ab. Al-Akhwatu Li'ab ya. Dia mendapatkan separuh jika sendirian, tidak ada muasib, tidak ada far'ul waris, tidak ada asul waris minal zukur. Tidak ada pula asiko wal wasaqaik. Dan dia dapat na'am warakalafikum 2/3. Ya, jika 2 orang atau lebih bersamaan, tidak ada muasib, tidak ada far'ul waris, tidak asul waris minal zukur, tidak ada asiko dan tidak ada asaqaik. Dan dia mendapatkan atau mereka mendapatkan 1/6 jika bersamanya atau bersama mereka ada syaqiqah, ya, saudara sekandung yang mewarisi dengan separuh. Dan dia mendapatkan atau mereka mendapatkan asobah, taksib, bilghir, mawujudi akhiha atau akhihin bersama dengan adanya namor kelas saudaranya atau saudara mereka. Dan mereka dia atau mendapat apa atau mereka mendapatkan asobah ma'al ghairi bersama dengan farq waris unsa. Nih, mahjubatun aw mahjubat, mereka terhalang jika bersamanya ada namor ke farq waris minad dzukur atau asil waris minal dzukur wal asiqa wasaqai. Wallahu alam bisawab. Gitu ya. Nah, bisa dibaca lagi nama kalau. Nah, jika zauj dan zaujah tidak mendapatkan rad, bagaimana cara membagi harta waris ketika terjadi rad dan ada suami atau istri? Nah, ini panjang lagi ya nama orang. Sebenarnya ini ya nawaratulafiqum, ya, yang ini ya. Ada bintun, ada zaud gitu ya nawaratulafiqum, gitu ya nawaratulafiqum. Caranya nawaratulafiqum kasihkan bagian zaud dulu, nih caranya. Cara ngitungnya ya, zaud nawaratulafiqum 1/4 kan gitu ya nawaratulafiqum 1/4 ya. Karena ada bintun. Langsung asal masalah 4. Nih, jauh 1, sisa 3. Kan gitu ya? Sisanya 3. Kemudian bikin masalah baru. Bintun. Nih. Bintun, na'am warakallahu fikum. Nih. Asal masalahnya 6. Na'am warakallahu fikum. Ini 1. Ini 3. Nih. Rod 4. Na'am warakallahu fikum. 1, 3. Na'am warakallahu fikum. Kemudian dilihat ini dengan 3. Nisbahnya tabayun. Anu enggak paham kan? Nawar club. Enggak apa-apa, ada 3 tabayun. Ya, kemudian angka 3 ini taruh di sini, 3, angka 4 taruh di sini. Ini taruh sini. 4 ya. 4 ya. 4 x 4 16. Ya. 16. Ini nawar club ikum jami'at turat namanya. Ya. Kemudian 4 x 1 punyanya zauj nih, 4. Ya. Kemudian 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. Antum hitung semuanya akan ada 16. Pas ya? Nah, warakallahu. Caranya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan. Al-afu atas segala kesulitan-kesulitan dan kebingungan. Ya. Antafiwadal Qudra subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.